Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan. Kita belum baca bersama-sama tadi yang huruf fa ya, yang belum. Gha sudah? Gha ini sudah dibaca bersama-sama? Sudah. Fa yang belum ya. Kita baca bersama-sama. Hafadhu. Hafadhu. Fashala. Fashala. Ayo dibaca bersama-sama. Sekali lagi. Hafadhu. Hafadhu. Fashala. Faja'a. Khokata. Dokawa. Sodafa. Nafaya. Zarofa. Faza'a. Otofa. Kasafa. Hatama. Fakaro. Nafaya. Pada qaf jalaqa jalaqa maqata qalaqa qadaqa qasafa qayadha qata'a abaqa saqala nakaha qaza'a syaqala zafara qasawa qaha muzakarah pada pelajaran yang ke-29. Kita baca akawa akawa syayata syayata jahaza jahaza. Membacanya dengan semangat ya, jangan asal apa jahaza gitu ya, bibirnya enggak, mulutnya enggak dibuka ya, tidak itmamul huruf ya, menyempurnakan huruf, disempurnakan hurufnya ketika membaca akadha akadha syayata syayata jahaza jahaza faqala faqala hadana hadana khata'a khata'a wasada wasada wasada wasada. Danya perhatikan wasada wasada zafara zafara ghamasa ghamasa. Sama-sama akadha ya akadha syayata jahaza taqala hadana khata'a wasada zafara ghamasa. Ya, kita mah kita lanjutkan biar enggak terlalu panjang. Mahaqa mahaqa خباثة خباثة لفظ لفظ ذرأ ذرأ حسد حسد حسد حسد dan hasad jangan masuk ke sini ya hasad hasad kashat kashat ajana ajana ajana ajana wawasa wawasa boyaza boyaza sama-sama mahaqa mahaqa khabata lafadha laraha hasada kashata ajana wawasa doyaza bo terangkan boha'a boha'a ha benar-benar di ya jangan jangan sekadar ba a ba ba bukan ba ha ha ba ha a ba ha a dan ba ha a tapi ba ha a ba ha a zalama zalama ذبح ذبح عزف عزف غطي غطي خدش خدش سكن سكن قصوى قصوى تجار تجار تجار تجار sama-sama ya baha'a ya baha'a zalama zabaha azaba ghafaya khadasha sakana qasawa sajara kita lanjutkan pada pelajaran yang ke-30. Pelajaran yang ke-30 melafazkan huruf berharakat kasrah dengan menurunkan rahang bawah ya dan menggerakkan tengah lidah sedikit ke atas. I, coba. I. Tutupkan rahangnya. I. I. I. I. I. I. I. Ya. Mami. Mami. Kalau masih antum dengar bacaan ada E-nya, itu kurang menurunkan rahangnya ke bawah. Alai. Alai. Alaihim. Alaihim. Kalau alaihim, itu berarti apa? Masih kurang menurunkan rahangnya. Alaihim. Coba. Alaihim. Iya. Alaihim. Ibadu ibadu ya kita baca mami mami nani nani mana mana mini mini kala kala kili kili sawa sawa dimur ke depan sawa sawa siwi siwi nyimun juga siwi siwi jadi ke depan wi wi ke bawah wi wi siwi siwi syaha syaha syaha syaha shihi shihi ba'a ba'a bi'i bi'i lagi bi'i bi'i kalau masih bi'i bi'i ini kurang bi'i bi'i bi'i bi'i taba taba t tibi, tibi, hasa, hasa, hasa, hasa, hisi, hisi, jada, jada, jada, jada, da, da, da, da, da, da. Ingat ya, bukan di gusi tapi di pangkalnya gigi. Jada, jada, gidi, gidi, za'a, za'a, za'a, za'a, zi'i, zi'i, zafa, zafa, zisi, zisi, rasa, rasa, risi, risi, risi, risi, khaba, khaba, khibi, khibi, غابا غابا غيبي غيبي قابا قابا طيبي طيبي صازا صازا صازا صازا صيزي صيزي. Ingat ini agak susah. صي صا صا صي صيزي صيزي. Yang sampai di wajah Suizi. Suizi. Sui. Coba. Sui. Sui. Suizi. Suizi. Sui. Suizi. Suizi. Suizi. Yang sampai bibirnya bertemu. Akhirnya Suizi. Akhirnya Wata, wata, wata, wata, li, li, li, li, ti, ti, li ti, li ti, dengan li ti. Li, li, pasangkan, pasang lidahnya seperti mau mengucapkan po, po, po, po, po. Lidahnya tetap tetap seperti itu, siap-siap. Kemudian bawa ke arah i. Pi. Mo. Mo. Pasang lagi. Lidahnya dinaikkan. Pi. Pi. Pi. Setelah lepas, langsung dibawa ke bawah. Jangan tetap di atas. Pi. Gak bisa ya. Lidahnya turun. Kalau sudah bilang i, jangan tetap di atas. Ini gak bisa. Bui, lidahnya tetap di atas, nggak bisa, ya. Harus turun ke bawah. Bui, bui, mo, mo. Jadi kalau mau mengucapkan mo, itu posisi lidah awalnya seperti mau mengucapkan po. Mo, mo, bui, bui, ti, bui, ti. Waza, waza, lagi, waza, waza, wizi, wizi, wa, wa, wa, wa, wii, wii, zi, zi, wizi, wizi. Bada, bada. Boda, boda. Ingat ya, ini di samping, di satunya di depan. Lagi, bo, bo, bo, bo. Gak perlu mengelumungkan bibir. Bo, bo, bo. Kalau kalau seperti ini, to, ini di depan, ya, ya. Bo. Boda, boda, boda, boda, boda, bidi, bidi, bidi, bidi. Hati-hati dari ketidaksempurnaan pengucapan kasroh sehingga condong kepada imalah. Imalah itu bunyinya e, ya, we, ya, alaihim. Ya, alaihim. Ya. Sekarang huruf E. Alaihim. Alaihim. Kita baca bersama-sama. Mana ya. Mana minin kata kiri sawa sini syahna syihi ma'a di'i taba tibi hata hiti dada jiti da'a di'i zafa ziti rasa risi khoba khiri khoba riri khoba khiri soza sizi toza tizi doza vizi doza lizi. Pelan-pelan aja coba. Mana? Mana? Ini kata kiri sawa sini syaha sini baha bi'i taba tibi hata hiti jada jidi da'a bi'i zafa ziti rosa risi khoba khibi oba ribi oba ribi soda sizi oba ribi oba ribi oba ribi. Kita lanjutkan. Kita baca. Kita baca. Walaba. Walaba. Walaba. Walaba. طلبي طلبي بصر بصر بصري بصري زبد زبد masih ada da ya زبد زبد زبد masih زبد da زبد turun da Zabada. Lagi? Zabada. Zabada. Zabada. Zabadi. Zabadi. Amala. Amala. Amali. Amali. Hasana. Hasana. Hasani. Hasani. Zalaqo. Zalaqo. Zalaqi. Zalaqi. Wasaqo. Wasaqo. Wasaqi. Wasaqi. Ti. Ti. Wasaqi. Wasaqi. Faza'a. Faza'a. فزع فزع fazai, fazai, qalama, qalama, qalami, qalami, asafa, asafa, asafa, asafa, asafi, asafi, falaka, falaka, falaki, falaki, arabo, arabo, arabo, arabo, arabi, arabi, qasasa, qasasa, qasasi, qasasi, abasa, abasa, abasi, abasi, saraja, saraja, saraji, saraji, maraha, maraha, marahi, marahi, raghiba, raghiba, raghiba, raghiba, sakhira, sakhira, adhina, adhina, azifa, azifa, hasiba, hasiba, shahida, shahida, ashiri, ashiri, kadhibi, kadhibi, qidadi, qidadi, qidadi, qidadi, iwaji, iwaji, wai dihimpun iwaji, iwaji, jangan iwa, iwa, wa, wanya seperti ini, wa, jangan gitu, wa, iwa, iwaji, iwaji, iwaji, iwaji, janji, tadi ji. Caranya biar menghilangkan je itu, anda ikuti cara pengucapan apa? Pengucapan, pengucapan ya. Ya. Ya. Ji. Ji. Ji. Ji. Kalau anda mengikuti, mengikuti shi, maka ada disisnya. Shi, ji. Kalau ya tidak ada. Ji, ji. Ji, ji. Ji, ji. Ya. Iwaji, iwaji, libadi, libadi, qibali, qibali. Kita baca bersama-sama. Talaba, talaba, talabi, basara, basari, zabada, zabadi, pelajaran yang ke-32. Tabel ini insyaallah telah muat semua huruf hijaiyah dengan dua harakatnya, fathah dan kasrah. Kita baca. Sadira, sadira, basiri, basiri, sabira, sabira, basiri, basiri, dayiqa, dayiqa, laqiya, laqiya, salima, salima, khamida, khamida, dahidhi, dahidhi, li, li. Lidahnya diangkat ke atas. Dahidhi, dahidhi, ajina, ajina, ja'ila, ja'ila, khashi'a, khashi'a, khashi'a, khashi'a, khashi'a, tadi khashi'a, khashi'a, khashi'a, khashi'a, rasikha, rasikha, kashafi, kashafi, zakiri, zakiri, ghatifa, ghatifa, ti, ti, ghatifa, ghatifa. Coba antum. Ghatifa, ghatifa. Ya. Mana? Ghatifa. Si kayak tak itu. Ghatifa. Ghati. Ti. Ti. Lagi. Ghatifa. Ya. Coba ti coba. Tak sekarang tak ti. Ti bi. Ini. Tak dulu sama kemudian bo. Lagi. Sedikit sekali perbedaannya. Ti. Yang pertama tak kemudian bo. Ti bi. Lagi. Biasanya pada taknya mana? Ti. Ti. Ti. Ti. Ya gitu. Ti. Terus. Ti. Bi. Ti. Pokoknya jangan ada di sisinya. Ti. Bi. Kalau tak ada di sisinya. Ti. Kalau apa enggak ada. Bi. Lebih susah belajar bela diri karena yang digelarkan tulang. Tulang ini bergerak 100 kali sehari gak capek. Antum duduk berzikir 100 kali gak capek. Coba nendang setelah sekali. Sampai. Tadi sampai di mana? Kita baca. Ghatifa. Ghatifa. Ghatifa. Ghatifa. Azina. Azina. Taghiya. Taghiya. Zahara. Zahara. Bahita, bahita, wamai, wamai, zawira, zawira, azima, azima, wazini, wazini, thalathi, thalathi, atiya, atiya, shahidi, shahidi, Saliha, Saliha, Sa, Sa, Sa, Sa, Saliha, Saliha, Asima, Asima, Ajiba, Ajiba, antum membaca bersama-samanya dikasih jeda untuk ambil nafas ya. Contohnya seperti ini. Biar antum bisa memaknakan hurufnya dengan tepat. Tidak sabira basiri. Ya, enggak ada. Kita baca seperti ini. Ya. Sabira basiri dayiqa laqiya, seperti itu bacanya. Jangan do sabira basiri dayiqa. Enggak. Tur apa? Kecepatan. Ya, biar anda bisa melihatnya dengan praktiknya. Ya. Bisa ya? Nanti kalau kurang masih kecepatan lagi, baca satu baris dulu. Sudah tepat atau belum? Sudah bisa melaksanakan arahan ya. Sabira ya. Sabira basiri dayiqa latiya. Dua lagi. Ulang, sama aja sama yang pertama. Seperti ini, coba anda perhatikan. Pokoknya setiap antum selesai, ambil nafas dulu. Ya. Kalau sabira basiri itu ambil nafasnya ketika apa? Langsung ketika antum mau baca langsung ambil nafas. Sabira basiri dayiqa. Ya. Seperti ini. Sabira basiri dayiqa laqiya, gitu biar bacanya lebih bagus. Satu baris saja dulu. Ayo. Sabira ya. Sabira basiri dayiqa laqiya. Nah, sudah bagus seperti ini. Seperti ini. Ya, bacanya seperti ini. Saya kasih contoh lagi biar bacanya lebih bagus. Saya kasih contoh satu baris. Salima Khomida Dahidi Ajina. Ya, seperti itu dan seterusnya. Ya. Salima ya. Salima Khomida Dahidi Ajina. Ya, berhenti dulu. Lanjutkan. Ja'ila ya. Ja'ila khashi'a khashi'a kashafi dhakiri khatifa hadina tawfiya nohara bahita wama'i zawira azima wazini talati atiya shahidi saliha asima asima. Ya, itu tadi adalah harakat kasrah. Kita lanjutkan pada harakat dhamma. Pelajaran ke-33 halaman ke-41. Kita baca. Jaju. Jaju. Jaju. Jaju. Dimajukan bibirnya. Ju. Ju. Ju. Ju. Yang belum maju contohnya seperti ini. Ju. Ju. Jaju. Jaju. Ini enggak maju seperti ini. Mungkin bunyinya sudah terdengar U. Jaju. Jaju. Enggak maju kan? Tapi dituntut untuk maju ini. Jaju. Jaju. Ya. Babu. Babu. Lagi. Babu. Babu. Ya. Aba. Aba. Ubu. Ubu. Nah, asal maju terus ya. Gak usah mundur dulu baru maju. Bu. Ubu. Ubu. Lagi. Ubu. Ubu. Kalau dalam praktek yang sederhana ini mungkin masih terasa mudah. Kalau sudah di Quran itu akan terasa berat. Makanya antum terapkan latihan ini, antum latih terus. Gitu. Udah waktu senggang dilatih terus. Sehingga nanti kalau ini selesai, antum terasa ringan karena sudah terbentuk. Ya. Membukanya sudah bagus, gitu ya. Dilatih. Kesempatan seperti ini membuat saya sendiri juga ikut berlatih, terus berlatih. Ya. Ya, kita baca ulang lagi. Aqo aqo aqo aqo aqo aqo. Oh, enggak usah maju bibirnya. Karena bukan dhamma. Aqo aqo auqu auqu. Lagi auqu auqu. Langsung maju bibirnya, enggak usah maju mundur. Auqu auqu auqu. Tama tama. Tumu tumu tumu tumu. Ya. Bona bona. Bunu bunu bunu bunu. Zala zala. Zulu zulu. Zaha zaha. Ha ha. Zaha zaha. Kalau mau bilang ha itu ambil nafasnya agak banyak. Zaha zaha. Zuhu zuhu. Dawa dawa. Duwu duwu. Daya daya. Buyu buyu. Buyu buyu. Ja'a ja'a. Ja'a ja'a. Buka mulutnya dibuka. Ja'a ja'a. Kalau enggak dibuka ja'a. Kalau tidak dibuka nanti suaranya masuk hidung. Ja'a ja'a. Masuk hidung. Ja'a ja'a. Kalau dibuka ja'a ja'a. Ja'a. Kalau masih dibuka masih hidung masih perlu dilatih. Ya. Lagi. Ja'a ja'a. Ju'u ju'u ju'u ju'u. Saha saha saha saha. Suhu suhu. Saha saha saha saha. Suhu suhu. Ghaza ghaza. Wuzu wuzu. Sha'a sha'a sha'a sha'a. Shu'u shu'u. Lagi. Shu'u shu'u. Majukan. Shu shu. U u. Shu'u shu'u. Thara thara. Suru suru. Tempelin lidahnya. Kalau enggak nempel dari su nanti. Suru suru. Faka faka. Fuku fuku. Fuku fuku. Fuku fuku. Seperti tadi. Aba aba. Bentar, saya contohkan dulu biar bacanya, biar bisa ada kesempatan untuk berpikir dan ambil nafas. Aba aba. Tunggu dulu, saya masih kasih contoh. Lagi. Tunggu dulu, antum diam dulu. Saya baca satu baris. Ya, saya baca satu baris. Antum nanti baru, nanti saya beri aba-aba untuk baca. aba, ubu, aqa, uqu, tama, tumu. Seperti itu temponya, jangan cepat-cepat. Aba, ubu, aqa, uqu. Ya, sempat untuk apa mempersiapkan bacaan. Ya, kita baca. Aba, ya. Aba, ubu, aqa, uqu, tama, tumu, qona, tumu, dala, dulu, doha, dulu, dawa, dulu, doya, dulu, jaha, juru, saha, suhu, soho, suhu, goza, guzu, saha, shuhu, saho, suhu, faka, suhu. Ya. Kita baca terus ya, karena masing-masing ini walaupun bersama-sama, kita berharap ya kepada Allah agar kita dengan ini terlatih ya, akan terlatih ya, walaupun perlu dan perlu kesempatan untuk bisa disimakkan ya kepada yang bacaannya bagus ya, perlu disimakkan. Kita baca. Talaba, talaba, talabu, talabu, basara, basara. Coba antum lihat saya. Basara, basara, so, so, so, so, ya bukan so, so, ya bi, basara, basara, basaru, basaru, ya zabada, zabada, zabada, zabada, da, da. Da, da, da, da. Lidahnya tak terlihat dari luar, ya. Kalau seperti masih di ujung lidah, di pangkal lidah. Zabada, zabada, zabadu, zabadu, du, du. Ini kalau dal yang berdoma masih sering terdengar du. Lepaskan. Zabadu. Zabadu. Ya. Anu kalau sudah terlatih di sini, ya kita berharap nanti kalau sudah masuk ayat yang enggak panjang, anu terbiasa. Nanti ayatnya bertumpuk-tumpuk dhamma. Utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu, gitu ya. Kalau sudah terbiasa ya ringan. Nanti ada contoh-contoh di sini yang semoga sampai. Kita baca nantinya. Sampai tadi mana? Zabada, zabada, zabadu, zabadu, amala, amala, amalu, amalu, hasani, hasani, hasanu, hasanu, zalaqi, zalaqi, zalaqu, zalaqu, wasaqi, wasaqi, wasaqu, wasaqu, wa, wa, timbul, wasaqu, wasaqu, faza'i, faza'i, faza'i, faza'i, faza'u, faza'u, qalamu, qalamu, asafu, asafu, falaku, falaku, aradu, aradu, qasasu, qasasu, abathu, abathu, faraju, faraju, marahu, marahu, kabura, kabura, sahula, sahula, karuma, karuma, faquha, faquha, azuma, azuma, qaruba, qaruba, ba'uda, ba'uda, la'uma, la'uma, zuhalu, zuhalu, zuhalu, zuhalu, ha, ha, ha, ha, zuhalu, zuhalu, umaru, umaru, benar-benar dimajukan bibirnya, umaru, umaru, uzahu, uzahu, uzahu, uzahu, zumahu, zumahu, lagi, lagi, jumahu, jumahu, jumahu, jumahu, ulima, ulima, umila, umila, buka bibirnya kalau mulutnya dibuka ketika fathah, umila, umila, lu'ina, lu'ina, lu'ina, lu'ina, ulina, ulina. Yang bergerak itu adalah untuk membuka itu adalah rahang bawah, rahang yang bawah. Rahang atas ini enggak bergerak, ya. Rahang bawah, rahang atas ini tidak bergerak, ya. Rahang atas ini bergabung dengan ini, dengan tengkorak kepala, ya. Muka di sini, ini rahang atas. Jadi yang bergerak adalah rahang bawah. Lagi, ulina, ulina, ubila, ubila, uliba, uliba, humila, humila, muliha, muliha. Coba aja sama-sama. Saya contohkan lagi biar bacanya bareng-bareng dan bagus. Antum dengarkan dulu, saya baca satu baris, ya, kemudian antum tirukan sampai selesai. Qalaba, qalaba. Sekali lagi, jangan ditirukan dulu. Qalaba, qalabu, basara, basaru. Segitu temponya. Qalaba, ya. Qalaba, qalabu, basara, basaru, zabada, zabadu, amala, amalu, hasani, hasanu, zalaqi, zalaqu, wasaqi, wasaqu, Love. jadi enggak ada jedanya. Jangan tergesa-gesa. Biar apa? Biar mulutnya itu mempersiapkan diri. Kalau ada jeda kan enggak jenuh ini bibirnya. Kita melanjutkan. Ini sisipan huruf hamzah ditulis dalam berbagai bentuk, ya. Antum lihat di situ. Ya. Kita langsung baca. Amada. Amada. Ya'usa. Ya'usa. Ya'usa. Ya'usa. Ma'ila. Ma'ila. Bohi'u. Bohi'u. U. U. Awas, jangan u. Bohi'u. Bohi'u. Hi. Hi. Hi. Hi. Bohi'u. Bohi'u. Woma'u. Woma'u. Kala'u. Kala'u. Jangan malas-malas untuk mengucapkan U, maju ke depan ya. Abada. Abada. Dibuka bibirnya ketika fathah. Abada. Abada. Tabu'a. Tabu'a. Nama'i. Nama'i. Ayisa. Ayisa. Sa'ala. Sa'ala. Wabu'a. Wabu'a. Mala'a. Mala'a. Na'ila. Na'ila. Qara'a. Qara'a. Quri'a. Quri'a. Muli'a. Muli'a. Ya'usa. Ya'usa. Ya, kasih jeda coba. Saya contohkan tiga kalimat aja. Antum dengarkan dulu. Amada. Ya'usa. Ma'ila. Dan seterusnya. Ayo. Amada. Ya. Amada. Ya'usa. Ma'ila. Bohi'u. Roma'u. Kala'u. Abada. Tabu'a. Nama'i. Aisa. Sa'ala. Wabu'a. Mala'a. Na'ila. Qara'a. Quri'a. Muli'a. Ya'usa. Ya'usa. Ya'usa. Lanjutkan pada pelajaran yang ke-35. Ya, ini mudzakkar akhir. Kita baca bersama-sama. A i u. A i u. Sa si su. Sa si su. Kita baca. Sa si su. Sa si su. Sa si su. Sa si su. Ya yi yu. Ya yi yu. Ta ti tu. Ta ti tu. Ta ti tu. Ta ti tu. Biar kita bisa anak putus, biar bisa membacanya dengan tepat. Wa wi lu. Wa wi lu. Wa wi lu. Wa wi lu. Bo bi bu. Bo bi bu. Bi bi bi bi. Bu bu. Bo bi bu. Bo bi bu. Amina. Amina. Su'ila. Su'ila. Udhina. Udhina. Bariqa. Bariqa. Lahabi. Lahabi. Hatabu. Hatabu. Taraka. Taraka. Amatu. Amatu. Utila. Utila. Thulusu. Thulusu. Uthira. Uthira. Waritha. Waritha. Ju'ila. Ju'ila. Yalija. Yalija. Anikan lagi. Najidu. Najidu. Humila. Humila. Dahidha. Dahidha. Hasura. Hasura. Sakhira. Sakhira. Kharaqa. Kharaqa. Tasifu. Tasifu. Sa'ada. Sa'ada. Ayisa. Ayisa. Adudi. Adudi. Adudi. Adudi. Hasiba. Hasiba. Suqiha. Suqiha. Yuriya. Yuriya. Ruziqa. Ruziqa. Hazana. Hazana. Zulafa. Zulafa. Zalama. Zalama. Raghiba. Raghiba. Ya'idhu. Ya'idhu. Ya'idhu. Ya'idhu. Jadi ya'in. Ain kasrah sering dibaca ain. Ya'idhu. Ya'idhu. Nuriya. Nuriya. Kushiqa. Kushiqa. Shubiha. Shubiha. Shaghafa. Shaghafa. Waliya. Waliya. Ghufira. Ghufira. Walahu. Walahu. Kufira. Kufira. Futiha. Futiha. Zahaba. Zahaba. Qidada. Qidada. Zukira. Zukira. Wudi'a. Wudi'a. Wudi'a. Wudi'a. Shahida. Shahida. Muni'a. Muni'a. Khutima. Khutima. Nazira. Nazira. Basura. Basura. Zakiya. Zakiya. Qawiya. Qawiya. Quliba. Quliba. InsyaAllah akan kita ulangi pada pelajaran Ba'dal Maghrib biiznillahi ta'ala. Ilauna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi.